waktu hanya untuk coba mengingatkan sebuah kenangan yang terekam dalam ingatan. Waktu pertama kali kita kenalan, waktu pertama kali kita pacaran. Aku, kamu selalu ada berduaan. Waktu seolah bukan jadi batasan. Panas dingin siang malam pagi datang sampai hujan terbit terang. Selalu tangan kamu aku genggam, selalu tubuh kamu ku hangatkan. Aku hanya coba mengingatkan begitu jauhnya perjuangan. Saat dingin datang ku hangatkan, saat panas datang ku teduhkan. Aku hanya ingin mengingatkan begitu dalamnya penyesalan. Katakan saja hal yang kau benci dari diriku agar aku tahu betapa bodohnya diriku. Maafkanlah sikapku atas segala sifat kasarku. Buang jauh rasa dendammu, maafkan aku. Mungkin hatimu menyimpan rasa benci dan kini ku sadari kau bukan milikku lagi. Maafkanlah diriku yang memilih untuk mengakhiri kisah cinta yang telah lama kita jalani. Ya sudahlah, lupakan segala yang ada. Walau mungkin masih tersisa rasa pahit di dalam dada. Kini kita harus merelakan semua kenangan di antara kita berdua. Karena aku yang selalu salah di matamu dan kau yang paling benar dari segala-galanya. Mungkin inilah yang terbaik untuk kita berdua, melepaskan semua impian yang dulu kita harapkan. Karena aku sudah tak bisa melanjutkan hubungan yang sudah tak membahagiakan. Jangan pernah kau kembali lagi.